عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah beribadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala sebagai penjelasan dan pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Setelah cukup panjang kita membahas kitab Ut-Taharah sekitar 51 atau 52 pertemuan, pagi ini kita coba memasuki pembahasan yang baru terkait dengan Kitabus Shalah. Kitab yang membahas tentang permasalahan seputar salat. Penulis membawakan mukaddimah sebelum kita membahas permasalahan salat. Yang pertama tentunya makna salah. Apa sebenarnya pengertian salah? As-salatu lughatan wastilahan. Di sini beliau berkata, secara bahasa, kata as-salah memiliki arti ad-du'a. Salat itu secara bahasa artinya adalah doa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Wa shalli 'alaihim, dan doakan mereka mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Nabi Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa salli alaihim, doakanlah mereka dengan kebaikan, dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu untuk mereka sakanul lahum, adalah tumakninah, adalah sebab datangnya ketenangan dan kebahagiaan untuk mereka. Yang kita garis bawahi di dalam ayat ini adalah kata salat diartikan doa. Salat secara bahasa artinya adalah doa. Dan muncul pertanyaan, kenapa salat dinamakan salat yang artinya doa? Karena bagian terpenting di dalam salat itu doa. Atau banyak sisi dari salat adalah doa. Doa iftitah misalnya, ada permohonan di dalamnya. Doa duduk di antara dua sujud misalnya. Lalu doa ketika sujud, bukankah Nabi berkata, waktu di mana seorang hamba begitu dekat dengan Rabbnya, dengan Allah adalah ketika dia sujud. Begitupun doa tasyahud akhir, lalu berdoa sebelum salam, itu semua doa. Ya. Jadi salat kenapa dinamakan dengan salat yang memiliki pengertian doa, yaitu ini adalah salah satu bentuk menamakan sesuatu dengan bagian terpenting di dalam sesuatu tersebut. Walaupun hakikat salat itu dia tersusun dari ucapan, perbuatan, niat, ada banyak komponen yang menyusun satu ibadah yang namanya salat. Tetapi diambil salah satu bagian terpenting di dalamnya, kemudian itu dijadikan nama untuk aktivitas ibadah ini, yaitu salat. Itu dari kajian secara bahasa, kata beliau. Adapun dalam definisi para fuqaha, yaitu para ahli fikih, maka di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, fatutlaq kalimatus salati ala aqwalin wa af'alin makhsusah. Kata salat biasa dimutlakkan, dimaksudkan dengannya dalam ilmu fikih adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang sifatnya khusus. Artinya ucapan tidak sembarang ucapan, perbuatan pun tidak sembarang perbuatan. Tidak sembarang artinya harus berdasarkan dalil-dalil yang syar'i, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Tuftatahu bittakbiri wa tukhtatamu bittaslimi. Yang mana ibadah ini adalah dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Wasummiyatis salatu wasummiyat salatu salatan li'annaha tashtamilu ala du'a. Dan salat kenapa disebut dengan salat, yang arti secara bahasa adalah doa, karena di dalamnya mencakup banyak sekali doa. Wali'annahu al-juz'ul ghalibu fiha. Dan boleh juga kita berikan alasan kenapa salat itu disebut salat yang pengertiannya adalah doa, karena doa adalah salah satu bagian yang dominan di dalam salat. Ya, ini secara istilahan. Ya, aqwalun wa af'alun makhsusah tuftatahu bitakbiri wa tukhtatamu bitaslim. Sekumpulan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus, yang dimulainya adalah dengan takbir dan diakhirinya adalah dengan at-taslim. Ini definisi yang beliau bawakan. Lalu kalau ditinjau dari sisi hikmah, kata beliau, apa sebenarnya hikmah kita diperintahkan sholat lima waktu dalam sehari semalam? Yang pertama, kata beliau, an yatanabbahal insanu ila hawiyatihil haqiqiyah. Sholat itu disyariatkan sampai lima kali dalam satu hari, agar manusia selalu sadar, agar manusia selalu ingat identitasnya yang sebenarnya, identitasnya yang hakiki. Wa hiya annahu 'abdun mamlukun lillahi 'azza wa jall. Dan identitasnya yang hakiki, bahwa seorang hamba manusia itu adalah hamba Allah yang tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa an yazilla mutadzakkiran laha. Dan agar mereka senantiasa ingat tentang hal ini, bahwa mereka adalah hamba Allah yang tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihaits kullama ansathu masyagilud dunya wa alaqatuhu bil akharin, hadhihi al haqiqah. Agar ketika kesibukan dunia, aktivitas yang dia kerjakan, hubungan yang terjalin antara dirinya dengan manusia, yang seringkali menjadikan dia lupa hakikat kehidupannya, ja'atis salatu fadzakarathu, maka ketika kesibukan dunia itu begitu banyak, aktivitas yang kita lakukan begitu beragam, komunikasi interaksi kita dengan manusia tidak pernah putus, tidak jarang hal itu menjadikan kita lupa dengan hakikat kita, bahwa kita adalah seorang hamba yang tunduk kepada ketentuan Allah. Maka ketika datang kelupaan tersebut, fadzakaratuhu as-salatu min jadid, maka salat datang untuk mengingatkan lagi, mengingatkan lagi, mengingatkan lagi siapa diri kita, kenapa kita diciptakan, siapa yang menciptakan, untuk apa diciptakan, kemana setelah kehidupan yang fana ini. Itu hikmah yang pertama. Jadi salat adalah pengingat, pengingat agar manusia selalu ingat hakikat dirinya, bahwa dia adalah abdun mamlukun, dia adalah hamba yang tunduk kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, kenapa disyariatkan sholat sampai lima waktu sehari semalam? Ayyastaqirra fi nafsil insan annahu la yujadu mu'inun wa mun'imun haqiqi illallah azza wa jal. Kenapa ada sholat? Agar tertanam kuat di dalam hati mereka bahwa tidak ada penolong, tidak ada pemberi nikmat yang sebenar-benarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana yara fid dunya wasa'ita wa asbaban kathiratan. Walaupun seorang hamba melihat di dunia banyak sekali sarana-sarana, ya, banyak sekali perantara-perantara, banyak sekali sebab-sebab yang menjadikan mereka bahagia secara zahir, walakinil haqiqata annallaha sakharaha jami'an lil insan. Walaupun pada hakikatnya bukan kenikmatan dunia itu yang menjadikan mereka bahagia, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan itu semua, Allah jadikan makhluk ini tunduk kepada manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah ciptakan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan manusia, baik berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Fakullama ghafila al-insanu wastarsala ma'al wasa'id dunyawiyah, setiap kali manusia mulai lalat, mulai lalai, dan terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, ja'atis salah, maka datanglah salat, tudzakkiruhu, untuk mengingatkan mereka bahwa yang menyebabkan itu semua bisa kita dapatkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwal wahdahul mu'inul mun'im, dan sesungguhnya hanyalah dia Allah yang maha menolong dan maha memberikan kenikmatan. Dialah yang maha menolak keburukan dan mendatangkan manfaat. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya aku persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La syarika lah. Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam permasalahan ibadah. Ya, begitulah aku diperintahkan untuk selalu beribadah kepada Allah, dan aku adalah orang-orang yang pertama Islam berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga kata beliau adalah ayattakhidhal insanu minha sa'atan taubah. Sa'atan taubah. Kenapa ada sholat sampai lima kali, lima waktu dalam satu hari itu paling minimal? Kata beliau, agar manusia mendapatkan kesempatan berupa waktu untuk bertobat. Jadi Allah pergilirkan waktu sholat. Ya, waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa dipergilirkan? Sebagai kesempatan yang Allah berikan untuk manusia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatubu fiha amma yakunu qad iktarafahu minal atham. Di waktu-waktu tersebutlah seorang hamba bertobat kembali kepada Allah dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Idzil insanu mu'arradun fi sa'atin yawmihi wa lailah likathirin minal ma'asi allati qad yash'uru biha wa qad la yash'uru. Dan manusia itu senantiasa dihadapkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan, berpotensi untuk jatuh kepada kemaksiatan, baik kemaksiatan yang dia sadari ataupun kemaksiatan yang tidak dia sadari. Fatakunu salatuhu al-mutakarrirah bainal hini wal akhir tathhiran lahu. Maka sholat yang dia lakukan, terus menerus dia lakukan, itu seolah-olah telah menjadi pembersih. Pembersih bagi manusia dari dosa-dosa yang mereka kerjakan. Terkait dengan hal ini, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau pernah mendengar Nabi bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum. Bagaimana menurut kalian seandainya ada sungai yang tidak jauh dari rumah kalian, yaghtasilu minhu kulla yawmin khams marrat, yang dia mandi di sungai itu sehari semalam lima kali. Hal yabqa min daranihi syai'un? Apakah masih ada kotoran yang menempel di tubuhnya setelah dia mandi lima kali sehari? Qalu, para sahabat berkata, la yabqa min daranihi syai'un. Tentulah tidak ada kotoran yang menempel lima kali mandi dalam sehari. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, fadhalika mathalu as-salawat al-khams. Itulah perumpamaan salat yang lima. Yamhullahu bihinnal khataya. Dengannya Allah mengampuni dosa-dosa manusia. Ini hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat, kata beliau, antakuna gidha'an mustamirran li'aqidatil imani billahi ta'ala fi qalbihi. Kenapa ada salat sampai lima kali sehari? Takunu gidha'an, sebagai satu nutrisi. Ya, satu nutrisi yang terus menerus li'aqidatil iman, untuk akidah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di dalam hati mereka. Jadi hati kita ini ada keimanan, ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan ini butuh nutrisi agar dia bisa berkembang, melahirkan amal-amal soleh, amal-amal ibadah. Apa nutrisi yang kita bisa berikan kepada hati kita? Kata beliau adalah as-shalah. Antakuna gidha'an mustamirran li'aqidatil imani billah fi qalbihi. Ya, agar menjadi nutrisi untuk keimanan, untuk akidah yang bersemayam di hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innamul hiyatid dunya wasawasis wasawa wa wasawisa syaitani min sya'niha an tansal insanu hadhihi al-aqidah. Karena sering sekali dunia yang melalaikan, bisikan-bisikan syaitan seringkali menjadikan manusia lupa terkait dengan akidah yang ada dalam hatinya. Wa in kanat maghrusatan fi qalbihi, walaupun akidah sudah tertanam di dalam hatinya, tapi tidak jarang kelalaian-kelalaian, bisikan-bisikan setan memalingkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka butuh nutrisi, energi, dan itu ada di dalam ibadah salat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bacakan definisinya secara bahasa dan secara istilahan. Sudah kita sebutkan empat hikmah yang disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep terkait dengan ibadah salat. Sekarang kita memasuki poin ketiga, kata beliau, tarikh masyru'iyatiha. Sejarah salat itu disyariatkan. Bagaimana salat bisa disyariatkan? Dikatakan oleh beliau, as-salatu minal ibadatil qadimah. Salat itu termasuk ibadah yang sudah lama. Sejak zaman nabi-nabi terdahulu sudah ada ibadah namanya salat. Sebagaimana Allah firmankan terkait dengan Nabi Ismail alaihi salam, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah, wa kana 'inda rabbih mardiyya. Sesungguhnya Ismail itu, kata Allah, memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat dan zakat. Berarti ini syariat yang sudah tua. Terkait dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa berkata di hadapan kaumnya, wa aqimus sholata li dzikri, dan laksanakan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa alaihi salam berkata sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Qur'an, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah telah mewasiatkan kepada diriku agar aku senantiasa salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk sholat dua kali dalam satu hari, yaitu di waktu pagi dan sore. Ya, pagi dua rakaat dan sore dua rakaat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mu'min ayat yang kelima, wasabbih bihamdi rabbika wal bil 'ashyi wal ibkar. Laksanakanlah sholat di waktu sore dan di waktu pagi, kata Allah. Itu dari sisi sejarah secara umum. Adapun sejarah sholat lima waktu secara khusus, kata beliau, وَهِيَ الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ. Sholat yang lima waktu itu adalah sholat yang wajib atas setiap muslim yang sudah balig dan dewasa. Sudah balig, dewasa, berakal. Adapun salat yang wajib itu, kata beliau, adalah subuh, zuhur, asr, maghrib, dan isya. Syariat hadhihi shalawatu lailata usriya bi Rasulillah ila Baitil Maqdis. Dan salat-salat ini disyariatkan oleh Allah di malam terjadinya Isra dan Mi'raj. Di mana beliau diperjalankan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Faqad faradallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa sa'iral muslimina 50 salatan fil yaumi wal lailah. Dalam peristiwa itulah Allah mewajibkan atas Rasul dan atas umatnya melaksanakan salat 50 waktu. Summa khaffafaha Allahu 'azza wa jal ila 5 salawat. Kemudian diringankan oleh Allah dari yang tadinya 50 menjadi 5 waktu. Fahiya khamsun fil adai wal fi'l wa khamsuna fil ajr. Maka yang lima waktu itu adalah lima dalam pelaksanaan dan perbuatan, tetapi 50 di dalam pahala. Al-hasanatu bi asyri amsaliha. Karena kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Disebutkan dalam hadis Al-Isra wal Mi'raj yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Satu ketika aku melihat atap rumahku terbuka," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "aku melihat atap rumahku terbuka. Maka turunlah malaikat Jibril menemuiku. Kemudian beliau mengambil tanganku lalu membawaku mi'raj ke langit. Maka Allah wajibkan atas umatku 50 salatan, 50 salat. Faraja'tu Rabbi, maka aku kembali menemui Allah untuk meminta keringanan. Maka Allah berfirman, hiya khamsun wa hiya khamsun, la yubaddalal qawlu ladai. Ya sudah itu 5 waktu, tapi pahalanya 50. Kata siapa? Kata Allahu Azza wa Jal. Itu sejarahnya seperti itu. Yang ketiga adalah dalilu masyru'iyatiha wa fardiyatiha. Lalu mana dalilnya bahwa salat itu disyariatkan dan dia wajib? Mana dalilnya? Dikatakan oleh beliau, "Thabatat masyru'iyatus salati wa fardiyatuha bi ayatin katsiratin min kitabillahi azza wa jal." Kewajiban salat ini adalah sesuatu yang tetap berdasarkan dalil-dalil yang banyak, baik dari Quran ataupun dari hadis. Di antaranya dari Quran Allah berfirman, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tuzhirun. Surah Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas berkata, tasbihlah kalian ketika kalian memasuki waktu malam, yaitu salat maghrib dan salat isya. Wahina tusbihun, dan ketika memasuki waktu subuh, yaitu salat subuh. Wa asyya, dan di sore hari, yaitu salat asar. Wahina tuzhirun, dan salat zuhur. Itu penafsiran Ibnu Abbas sebagaimana dinukilkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas orang mukmin yang telah ditentukan waktu-waktunya. Waktu salat telah ditentukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu dalil dari Quran, ya, dalil dari Quran. Adapun dalil dari As-Sunnah, kata beliau, marwahul Bukhari wa Muslim, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu ta'ala anhu ila al-Yaman, bahwa Nabi pernah mengutus sahabat Mu'adz ibn al-Yaman ke negeri Yaman. Faqal, maka Nabi Muhammad berpesan kepadanya, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajaklah orang-orang Yaman itu, wahai Mu'adz, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'allimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Dan kalau mereka mau taat, mau mengikutimu, mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Begitupun di antara dalil dari sunnah adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Arab Badui yang bertanya kepada beliau tentang apa yang wajib dari salat. Maka Nabi berkata, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, kerjakanlah salat 5 waktu sehari semalam. Maka orang Arab Badui itu berkata, hal alayya ghairuhu ghairuha, apakah ada yang wajib selain dari yang 5 itu ya Rasulullah? Maka beliau berkata, la illa anta tatawwa. Tidak ada kecuali lima waktu, tapi boleh saja engkau sholat tatawu, yaitu sholat sunnah, kalau engkau ingin menambah selain dari sholat yang wajib. Nah, itu dari sisi definisi sudah, hikmahnya sudah, sejarahnya pun sudah, dalil disyariatkannya dari Quran dan sunnah juga sudah. Sekarang kita ingin baca poin makanatuha fid din. Kedudukan salat dalam agama Islam. Dikatakan oleh beliau, as-salatu afdhalul ibadatil badaniyati 'alal itlaq. Salat adalah sebaik-baik amal badan dan tidak ada yang bisa menyainginya. Faqad ja'a rajulun yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an afdhalil a'mal. Telah datang seorang laki-laki bertanya tentang amalan apa yang paling utama. Maka Nabi berkata, as-salah. Nabi menjawab, yaitu salat. Lalu laki-laki itu kembali bertanya, apa lagi? Maka Nabi menjawab, salah. Nabi menjawab lagi sampai tiga kali, salat, salat, salat. Itu yang paling utama, kata Nabi. Hadis riwayat Ibn Hibban. Dalam riwayat dikatakan, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, anna salataini yu'addihimal muslimu ada'an saliman takunani kaffaratun lima bainahuma minadzunub. Bahwa salat, ya, dua salat yang dikerjakan oleh seorang muslim dengan pelaksanaan yang benar akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa manusia. Begitupun diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atamma alwudu'a kama amarahu Allah taala, barang siapa yang menyempurnakan wudu sesuai dengan perintah Allah, fassalawatul maktubatu kaffaratun lima bainahun, maka salat yang lima itu, yang wajib itu, menjadi kafarat, penyebab diampuninya dosa-dosa tersebut. InsyaAllah ma'asirul muslimin, kita lanjutkan. Masih banyak poin-poin yang akan kita bahas. Ya, ini masih mukaddimah pembahasan kitabus sholah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin food dehydrator air DPM 99 dari Ardin. Untuk mengeringkan aneka produk makanan seperti buah-buahan, sayuran, daging, biji-bijian, dan masih banyak lagi. Dengan lebih efisien, dengan fitur dan teknologi terbaru, menggunakan mode digital panel, desain yang lebih elegan dan modern, dengan fitur termostat pengatur suhu pada rang 35 hingga 70 derajat Celcius, sehingga hasil pengeringan makanan lebih maksimal dan bagus. Dilengkapi dengan timer untuk memudahkan proses dehydrator dengan rang waktu hingga 72 jam. Jumlah tray 5 piece lebih banyak menampung bahan makanan. Material yang top quality, awet sesuai food grade. Konsumsi listrik lebih hemat, cocok untuk penggunaan di rumah atau untuk mendukung usaha resto hingga hotel. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Qur'an Saku cetakan asli Madinah Munawwaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm. dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan pesan singkat. Sudah ada penelepon yang masuk, Ibu Ita di Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik Ibu, silahkan Ibu. Ini Ustaz, bagaimanakah walimatul urus yang dicontohkan oleh Rasulullah Ustaz? Apakah boleh pengantin duduk di pelaminan bertanding disaksikan para tamu Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Iya, itu aja Ustaz. Terima kasih banyak ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Nabi hanya mengajarkan secara umum tentang walimah. Misalnya beliau berkata kepada seorang sahabat yang menikah, beliau katakan ulim walau bisyah. Ulim walau bisyah. Laksanakanlah walimah atau pesta pernikahan walaupun dengan seekor kambing. Ya, kalau engkau akad nikah dengan seorang wanita, ulim walau bisyah, laksanakanlah walimahnya, pestanya, bahasa kitanya pesta, walaupun dengan seekor kambing. Itu kata Nabi. Ya. Dalam riwayat beliau pernah bersabda, inna syarra ta'am ta'amal walimah. Sesungguhnya seburuk-buruk makanan itu adalah makanan walimah. Kenapa seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah? Karena terkadang yang datang kepadanya adalah orang yang tidak menginginkan makanan tersebut. Dan di waktu yang sama, orang yang menginginkan makanan tersebut tidak bisa mendapatkannya. Artinya kadang ada tradisi yang diundang hanyalah orang-orang kaya saja. Yang mana orang kaya itu ya sudah terbiasa dengan makanan yang dihidangkan di acara walimah. Tetapi si miskin yang seandainya dia diundang, dia akan sangat senang menikmati makanan tersebut, tidak jarang malah tidak diundang. Apalagi kalau dilaksanakan di gedung-gedung misalnya, dilaksanakan oleh orang-orang yang berduit, ya, memiliki kekayaan. Ini terkadang malah itu pesta bagi orang-orang kaya yang mereka terbiasa. Ketika mereka melihat makanan itu, mereka merasa, nah ini setiap hari saya makan. Tidak aneh lagi. Artinya di dalamnya ada isyarat. Kalaupun kita harus melaksanakan walimah sebagai satu bentuk mengikuti sunnah, harus kita perhatikan tetangga-tetangga kita yang miskin, yang kurang mampu, kita undang mereka. Dan mereka lebih perlu, lebih berhak untuk hal-hal makanan tersebut. Itu. Yang selanjutnya tentunya ada larangan secara umum, walaupun ini tidak harus dalam walimah, di dalam walimah atau di luar walimah, diharamkan melakukan kemungkaran-kemungkaran. Apa contohnya kemungkaran? Misalnya, mohon maaf, istrinya didandan sedemikian rupa, secantik mungkin, lalu dengan mohon maaf pakaian yang sangat ketat, menampakkan dadanya, menampakkan lehernya, ya, ini lalu ditonton oleh ratusan orang, bahkan 1000 orang yang datang menonton, melihat kecantikan wanita tersebut. Apakah ini sesuai dengan Islam? Tentunya kita akan mengatakan tidak sesuai dengan dengan Islam. Dan banyak hal yang lain, misalnya musik-musik, wanita-wanita yang berjoget, berdendang, laki-laki yang bergoyang. Ini semua tentunya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Dan banyak poin-poin yang lain. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Allah ibarik fik. Suaranya sepertinya kurang keras. Ini Ustaz, masalah sholat. Iya. Mana kalau sudah dikasih nasihat, sudah diingetin, ya sudah begitu harus sholat. Misalnya mau menikahkan anaknya, kalau nggak sholat katanya dikatakan tidak bisa, dianggap anak zina kalau nanti menjadi walimah begitu Ustaz ya. Kalau tidak sholat, mohon maaf, kalau tidak sholat. Kalau tidak sholat nikahnya anaknya tidak sah. Kan? Kalau ayahnya tidak sholat kan anaknya tidak sah kalau nikah. Oh, kalau menikahkan, sholatnya. Kalau menjadi wali. Ya, kalau menjadi wali begitu. Baik. Nah, gini, tadi sudah diingetin ya sudah gitu. Gimana kalau misalnya, oh iya saya akan menikahkan anak sama sholat, setelah itu misalnya nggak sholat lagi, meninggalkan sholat lagi. Sholat hanya menikahkan anak itu bagaimana Ustaz? Baik. Ini itu saja. Yang kedua Ustaz. Baik. Yang kedua Ustaz, di dalam Al-Quran itu ada dikatakan masyar itu bermakna manusia, juga anak dinamakan apa dimanakan manusia. Ini perbedaannya di mana Ustaz? Apa perbedaan di antara basyar? Basar itu iya. Makna manusia. Betul. Anak itu bermanakan manusia gitu. Iya, itu saja. Bedanya itu di mana Ustaz? Baik. Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi wali, ya wali, Rasulullah berkata, la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Tidaklah sah satu pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Begitu kata Nabi. Tentunya wali ada syaratnya, dia muslim. Dia muslim, dia baligh, dia berakal, dia muslim. Ya. Lalu bagaimana dengan wali yang tidak sholat? Ada seorang ayah memiliki anak gadis. Ayah ini tidak sholat. Pertanyaannya, bolehkah dia menjadi wali atas pernikahan anaknya? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kalau dia tidak sholat sama sekali, artinya total dia tidak sholat, dari lima waktu itu dia tidak sholat sama sekali, sama sekali dia tidak kerjakan, maka ini menurut pendapat yang paling kuat, pendapatnya Imam Ahmad dan pendapatnya para ahli tahqiq, bahwa perwaliannya tidak sah. Ya, karena berdasarkan banyak hadis dan ayat yang semuanya menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat secara total, sama sekali tidak sholat, itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, fa in tabu wa aqamus sholata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka mau bertobat, bayar zakat, lalu melaksanakan sholat dan bayar zakat, maka mereka saudara kalian seagama. Artinya kalau enggak sholat ya bukan saudara kita seagama. Dalam hadis Rasulullah bersabda, bainar rajul wal kufur wasyirik tarkus sholah. Batas antara seseorang yang beriman dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya secara keseluruhan. Kenapa kok muncul kalimat keseluruhan? Karena ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa kalau meninggalkannya bolong-bolong, artinya dia mengerjakan tapi kadang meninggalkan, itu tidak sampai kafir. Karena kenapa? Karena dalam hadis dikatakan kelak pada hari kiamat, amalan yang pertama dihisab adalah sholat. Apabila terjadi kekurangan dalam sholat yang wajib, akan diperintahkan melihat apakah ada sholat-sholat sunnah. Kalau kafir ya gak perlu lagi dilihat sholat sunnah. Tetapi di situ Allah perintahkan agar menambal sholat yang wajib dengan sholat yang sunnah. Oleh karenanya kata para ulama, meninggalkan sholat itu banyak bentuknya. Ada mengingkari kewajibannya, dia kufur menurut kesepakatan ulama. Dia enggak percaya sholat itu wajib, maka dia kafir. Ada yang meninggalkan bolong-bolong. Bolong-bolong dia tinggalkan. Kadang dia sholat, tidak sholat lagi. Dari lima waktu dia sholat dua kali atau tiga kali, dua kali dia tidak sholat. Dan begitu. Ini menurut pendapat yang paling kuat, pendapat Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bahwa dia tidak dikafirkan. Dan ini pun pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Walaupun mereka berbeda dalam berbicara tentang hukuman apa yang diberikan. Itu berbeda pendapat. Tapi kalau meninggalkannya secara total, pendapat yang lebih kuat mengatakan dia sudah keluar dari Islam, dan ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga pendapatnya para muhakkikin. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau dia memang meninggalkannya secara total, tidak sah perwaliannya. Tapi kalau orangnya bolong-bolong sholatnya, maka mudah-mudahan perwaliannya masih dianggap sah, karena dia masih dianggap sebagai seorang muslim. Allah alam bisawab. Kalimat bashar, ya, bashar dan nas. Allah alam bisawab, apa perbedaannya? Tentunya ada perbedaannya, dan ini yang tahu biasanya ahli balagoh atau orang-orang yang memang ahli dalam ilmu-ilmu ma'ani Al-Quran. Itu mereka kalau kita baca dalam kitab-kitab bisa saja ketemu perbedaannya. Tapi bagi kita sebagai penuntut ilmu pemula, saya misalnya pemula, itu saya menganggap ya muradib saja, sinonim. Bashar, ya manusia. Nas, an-nas, atau al-insan, itu manusia juga. Ya kita anggap saja sinonim. Walaupun kalau kita lebih dalam, kita baca penjelasan para ahli balagoh, ahli ma'ani Al-Quran, ma'ani lughah, mungkin akan ketemu kapan digunakan kata insan, dalam konteks apa digunakan kata bashar, dan lain sebagainya. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau imam batal di posisi ruku atau sujud, bagaimana imam pengganti? Apakah berjalan ke depan lalu ruku, atau imam berjalan dalam posisi ruku, bagaimana? Ya kalau memang sudah ketika ruku, ya yang di belakang jalan biasa, nggak usah jalan sambil ruku, jalan saja biasa, lalu ruku, lanjutkan rukunya, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, lalu dia bangkit. Tetapi hendaknya imam yang di depan menarik salah satu dari belakang. Karena kalau dia batal, dia pergi begitu aja, orang gak lihat dia pergi, gak akan ketahuan. Tapi tarik salah satu dari mereka. Makanya kan dalam hadis dikatakan yang berdiri di belakang imam itu adalah orang-orang yang berilmu, tidak sembarangan. Ya, yang berdiri di belakang imam itu orang-orang yang berilmu, ulin nuha, orang-orang yang paham ilmu agama, paham ilmu syariat. Tapi Ustaz, saya ingin sap yang pertama di pinggir. Pinggir sebelah kanan, pinggir sebelah kiri, silakan. Tapi yang persis di belakang imam, itu hendaknya orang-orang yang berilmu. Ya, Allah alam bissawab. Agar paham ketika terjadi sesuatu, dia paham apa yang harus dia kerjakan. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hijrah, saya mau bertobat dari ghibah. Bagaimana cara meminta maaf sama orang yang pernah kita gunjing? Karena hampir semua orang yang ada di kampung saya ghibah. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya, dan memberikan kita taubat dan husnul khatimah. Allah alam bisawab, kata para ulama, menggunjing itu ada dua. Ada kita menggunjing seseorang dan orang itu tahu kita gunjing. Apalagi dia marah dan tersinggung, mau tidak mau kita datang meminta maaf. Tapi kalau kita menggunjing seseorang dan orang itu besar kemungkinan tidak tahu sudah kita gunjing, maka artinya aib kita sudah ditutup oleh Allah. Maka bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan tidak perlu dibongkar aib-aib yang sudah kita kerjakan, dosa yang sudah kita kerjakan. Ya, dan tentunya taubat itu tidak sembarangan, harus ada kita meninggalkan dosa, kita tinggalkan dosanya, lalu menghadirkan penyesalan di dalam hati. Ya, jadi satu meninggalkan dosa, dua menyesali, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi. Ya, Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk sepertinya, coba kita sapa. Assalamualaikum. Dari Bapak siapa di mana, Pak? Halo, assalamualaikum. Terputus ya, bisa disambung lagi, bisa dicoba lagi. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pembagian waris usaha karpet yang masih berjalan dan pembagian waris toko ortu yang sudah meninggal, sementara kakak tertua tidak mau membagikan karena ia beralasan ia telah berusaha selama ini menjadikan toko menjadi 6 toko. Mohon penjelasan. Ya apa yang kalau memang itu kepemilikan orang tua, ya dibagi sesuai dengan aturan waris Islam. Aturan waris Islam jelas, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain, kata Allah. Allah berwasiat kepada kalian, Allah perintahkan kalian agar memberikan kepada anak kalian laki-laki dua kali bagian perempuan. Dua kali bagian perempuan. Ya, dan wajib ya wa anihkum bainakum wa anihkum bainahum bima anzalallah, agar kalian menjalankan hukum Allah sesuai dengan Al-Qur'an, kata Allah, diwajibkan. Ya, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baik hakim? Harus dibagi. Adapun seorang kakak bekerja dengan ayahnya, ya dia diberikan upah sesuai dengan lamanya dia kerja, berapa kira-kira upah yang pantas. Ya, dia kerja di situ, dia membantu orang tuanya, dikasih. Tetapi dia bekerja dengan orang tua bukan berarti kepemilikan harta orang tua pindah kepada kakak tertua misalnya. Tidak ada prinsip begitu dalam Islam. Kalaupun dia merasa dia bekerja dengan ayahnya, dia membantu ayahnya, dia mendapatkan sesuai dengan kepantasan. Ya, kepantasan dia mendapatkan upah. Allah alam bissawab. Ada Bapak Imran di Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Mau nanya, agak panjang pertanyaannya, Ustaz. Maaf. Pak ini, Ustaz. Saya itu punya anak laki-laki. Mulai lahir itu mengambilnya, Pak, Ustaz. Tapi di keluarga istri saya tidak ada yang bisa menyusui supaya jadi mahram. Lalu mulai berapa anak ini jadi mahram untuk istri saya, Ustaz? Maksudnya istri sudah tidak boleh menggenggong, istri tidak boleh tanpa aurat di depan anak ini. Apakah mulai anak itu balik, Ustaz? Iya. Itu pertanyaannya. Itu saja, Bapak. Syukur, Ustaz. Barakallahu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah alam bisab ya. Kalau seandainya kita mengambil anak angkat, lalu mengambil anak ya dari seseorang yang mungkin terlantar, kita urus dan lain sebagainya. Seandainya mungkin ada adik kita atau ada saudara kita yang di waktu yang sama sedang menyusui anaknya, kita bisa titipkan ya agar menjadi bibi, ya agar istri kita menjadi bibinya misalnya. Atau istri kita punya adik atau punya kakak atau punya ibu misalnya yang masih menyusui bayi, lalu kita susukan ke salah satu keluarganya agar menjadi mahram. Ya, karena yuhram minan nasab, yuhram minar radha'a ma yuhramu minan nasab. Diharamkan disebabkan persusuan apa-apa yang diharamkan disebabkan oleh nasab ya. Lalu bagaimana tidak ditemukan saat itu yang menjadi sebab anak itu menjadi mahram. Apa yang harus dilakukan? Ya Allah alam bisawab ya, ketika nanti dia sudah mulai balik ya, sudah usia-usia balik ya, sudah dia mimpi basah, sudah dewasa, maka saat itu ya istri bapak harus menutup auratnya di hadapan anak tersebut. Harus menutup aurat di hadapan anak tersebut. Dan pada waktunya nanti dia harus tahu hakikat siapa dirinya, siapa ayahnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Ahzab ya, ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nama ayah mereka. Harus dijelaskan ketika dia nanti mulai dewasa, nak sebenarnya begini, kamu waktu kecil itu seperti ini, kami ambil kamu dari orang tua kamu dikarenakan ini dan itu, ayah kamu namanya si fulan, dengan cara yang baik ya, disampaikan seperti itu. Jangan sampai dia menyangka dia adalah anak dari orang tuanya, orang tua sambungnya misalnya, ya. Adapun masalah tadi aurat, ya ketika dia sudah balig, sudah dewasa, ditutup auratnya di hadapan anak tersebut. Ya usia berapa ya balig? Kalau perempuan umumnya ya usia 9 tahun, 10. Kalau laki-laki ya berapa usia-usia mungkin 12, 13. Ya. Dia sudah mau SMP, kalau di Indonesia SMP itu sudah mulai balig. Bahkan anak SD kelas 6 juga sudah banyak yang balig. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita mengerjakan salat tahajud tapi meninggalkan salat witir? Tidak dosa, tetapi tidak sempurna. Ya, dalam hadis dikatakan ij'alu akhira salatikum al-witr. Jadikanlah penutup salat kalian itu witir. Jadi witir itu penutup salat. Ya, jadi kita tutup rangkaian salat yang kita kerjakan dengan mengerjakan witir. Allah alam bissawab. Baik. Bagaimana hukumnya dalil dari salat tasbih? Yang saya tahu salat tasbih diperdebatkan oleh para ulama dari sisi pendalilan. Ada yang mengatakan hadisnya lemah, ada yang mengatakan hadisnya bisa dipakai. Ya, Syekh Albani rahimahullah, beliau seorang ulama ahlul hadis di abad ini. Beliau berpendapat hadisnya hasan, kalau saya tidak salah ya, bisa diamalkan. Ya bisa diamalkan. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Payakumbuh, Sumatera Barat ya, Payakumbuh. Doa iftitah apakah boleh baca kabira walhamdulillah? Boleh baca kabira walhamdulillah. Maksudnya ini potongannya barangkali yang beliau sebut ya. Allah alam bissawab, tidak masalah ya. Wajjahtu wajhi lilladzi fatharas samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Itu yang dibaca riwayat Imam Muslim. Atau mau baca yang lain, doa Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan lain sebagainya. Banyak doa iftitah itu banyak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu diantara doa-doa iftitah. Allah alam bissawab. Ada Ibu Ida di Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Ida. Iya. Ya Ustaz, saya mau bertanya bagaimana pembagian atau warisan untuk anak perempuan sedangkan saudara laki-lakinya dua. Sedangkan anak perempuan ini belum pernah dikasih wajibnya. Tadi sudah berkeluarga, kakak-kakaknya juga sudah berkeluarga, tapi jangan tak semua dikasih tidak, tapi walaupun tidak ikut tinggal ibunya. Artinya, artinya mohon maaf, anak wanita tidak mendapatkan warisan. Iya, belum dapat atau belum dikasih begitu. Tapi anak laki-laki sudah dapat. Dapat semua, yang nomor dua itu mungkin ibu saya. Alasannya tidak dapat? Ya sudah sensitif, sudah berkeluarga semua, sudah kan ibu saya. Diurusin sama kakak saya yang nomor dua, apa bagaimana, jadi dia nggak berani. Artinya ibu masih ada dan ibu merestui hal itu. Iya Ustaz. Ibu orang tua, ibu istri dari ayah masih ada, apakah menyetujui hal itu? Ya tidak, tapi dia tidak berani mengutarakan takutnya ribut Ustaz. Tapi dia ikut anak yang nomor dua. Baik. Laki-laki itu. Baik Ibu. Jadi bagaimana Ustaz, apakah baik saya menuntut sebagai anak perempuan, apa ibu saya, tapi saya takut ada keributan di antara saudara saya. Baik. Ustaz, saya tidak bekerja hanya itu suami saya. Baik Ibu. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentunya ini kezaliman. Ini kezaliman yang banyak dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Yaitu wanita diharamkan dari mendapatkan bagian waris. Itu tidak boleh seperti itu. Ya, ini perbuatan yang buruk, perbuatan dosa yang jelek. Ya, tidak memberikan kepada wanita hak mereka. Allah yang memerintahkan, harus disadari, Allah yang memerintahkan. Wahai kalian yang merasa beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, Allah memerintahkan kalian untuk memberikan anak wanita bagiannya. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah perintahkan kepada kalian, wahai yang beriman, wahai orang-orang Islam, agar anak laki-laki itu diberikan dua kali dari bagian anak perempuan. Karena anak perempuan dia memiliki suami yang menanggung beban hidupnya. Karena wanita itu mendapatkan mahar ketika menikah, sedangkan laki-laki harus memberikan mahar dan melaksanakan kewajiban nafkah. Oleh karenanya kalian dapat setengah bagian dari laki-laki. Itu perintah Allah. Oleh karenanya kekacauan yang terjadi, kezaliman-kezaliman yang kita lihat terjadi di masyarakat karena mereka berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Padahal tidak ada hukum dan aturan kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kalian berbuat baik dan ihsan, wa ita'i dzil qurba, dan memberikan hak kepada karib kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dia melarang kalian berbuat keji dan munkar. Dan ini kemungkaran. Ketika Allah telah menentukan hak wanita, setengah bagian laki-laki lalu tidak diberikan. Hendaknya kita semua sadar, yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Dan harta yang kita ambil dengan tidak benar itu akan kita tinggalkan di dunia, tapi pertanggungjawabannya tidak akan selesai sampai nanti di akhirat. Harta yang kita ambil dengan tidak benar itu akan kita tinggalkan pada waktunya. Akan kita tinggalkan. Tetapi pertanggungjawabannya tidak kita tinggalkan, harus kita bawa sampai kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya para orang tua ya mengajarkan anak-anaknya ya tentang kewajiban mereka tunduk kepada aturan Allah, kepada hukum-hukum Allah, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan damai, mereka akan akur, mereka akan bahagia. Tapi ketika mereka berpaling dari aturan Allah, dari syariat Allah, dari hukum Allah, maka mereka akan konflik. Mereka akan pecah. Mereka akan bertengkar satu dengan yang lainnya. Kenapa bisa terjadi? Karena berpaling. Wa man a'rada an zikri, kata Allah, barang siapa yang berpaling dariku, dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Aku akan jadikan kehidupannya sempit. Ya berikan hak wanita. Ya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Seperti sudah habis pertanyaannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.